Assalamualaikum. Atau bagaimana? Hah? Sekarang belnya bukan tet, tapi pencet. Assalamualaikum. Gitu ya. Ada bunyi seperti itu. Apakah bisa mewakili? Jawabannya bisa mewakili. Tapi lebih afdal ketika dia membukakan pintu untuk antum, antum mengulangi salamnya kepada dia. Assalamualaikum. Nah. Saat maghrib isya kita mau masuk rumah, apa yang kita ucapkan dahulu? Terkait dengan hadis syaitan yang mencari rumah untuk bermalam. Salam. Assalamualaikum. Ketika antum, antum masuk baca bismillah. Bismillah buka pintu. Assalamualaikum. Jadi salamnya antum bukan dalam rumah loh ya, di luar. Assalamualaikum. Kalau antum masuk kan, kan antum orang-orang dalam enggak usah pakai minta izin. Assalamualaikum. Bismillah antum masuk. Jangan bismillah sudah masuk hampir ke ruang tengah. Assalamualaikum. Kaget semuanya. Enggak pakai izin kan. Sudah salam kok. Di ruang tengah salamnya. Di luar. Di luar sebelum antum buka pintu menyampaikan salam. Assalamualaikum. Bismillah masuk dalam rumah dibuka pintu. Tolong jangan dipermainkan ya. Diamalkan dengan sungguh-sungguh. Untuk meraih pahala dari Allah Azza wa Jalla barakallahu. Wallahu a'lam bissawab. Seseorang sakit demam. Melesikah insyaallah. Junub. Apa yang harus diperbuat sebelum sholat? Wudu. Kok wudu mandi loh. Junub kok wudhu sih? Mandi. Atau kata yamum. Dalam kondisi dia kuat untuk berwudhu. Kok wudhu sih? Mandi. Wah jangan-jangan nanti selama ini gak ada sih. Jenabat itu mandi. Bukan berwudhu. Dipahami ya? Mandi bukan wudhu ya. Kalau dia kuat mandi. Bisa menggunakan air hangat. Jerang air. Mandi dengan air hangat. Gak ada masalah. Tapi kalau misalkan antum air hangat, air biasa, semakin demam, tidak memungkinkan, maka tayamum. Bukan wudu, tayamum. Tayamum. Begitu antum sudah kuat, langsung mandi. Langsung wajib mandi karenanya. Allah musta'an. Mandi ya. Masya Allah. Ini yang baper. Apa nasihat ustaz bagi sebagian orang yang suka seudon kepada saudaranya? Contoh dia melihat saudaranya sedang ngobrol-ngobrol, langsung seudon, ini membicarakan saya ini, menghibahi saya ini, tapernya, terlalu ya, perasaan dia kan, tidak boleh ya, nggak boleh seudon. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Jadi kecuali kan kalau cuma bertiga. Orang tiga tok. Yang dua ngobrol sendiri, yang ketiga enggak diajak. Itu enggak boleh. Enggak boleh. Ini khawatir yang ketiga baper tadi. Dan dia boleh baper. Hah, ngomong apa lagi? Ini ngomong telur lagi. Bisa. Tapi kalau rame-rame, rombongan, banyak orang gitu. Yang ini ngobrol, ngobrol, ngobrol, ngobrol, ngobrol, ngobrol. Pasti yang ada yang ngajak ngobrol. Langsung nangis di baper. Ini dia. Orang bapak itu kata nangisan ya. Ngobrol sendiri aku semuanya bicarakan anak gitu. GR. Kayak anak ini siapa gitu. Allah mustah. Jangan begitu ya. Santai aja. Udah santai aja. Santai nih. Udah aja. Jamirah. Cukup apa sudah?